Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam sebelum menyelam memakan ponge. Dari bunyi sambutan salam nampaknya badanlah panik. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo dengan Ustadz Jel Fatullah hampir tidak ada persamaan sama sekali. Inyo pakai sorban, ambo pakai peci. Inyo pakai sorban putih, ambo pakai hijau. Inyo pakai jubah, ambo pakai celana panjang. Inyo pakai kaos kaki, ambo indah. Inyo bajanggui, ambo alun tumbuh. Inyo minum kopi, ambo minum teh. Tapi kami bisa duduk bersama. Artinya apa? Awak indak bisa memaksa orang sama dengan awak. Tapi awak bisa duduk bersama kalau hati dan tujuan awak sama. Semua ini berbeda. Iya. Yang satu itu apa? Hati aku dan kamu. Tidak bisa paksa orang. Ambo kuliah ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998 sampai ke Mesir. Ambo menggabungkan diri dengan persatuan kelompok studi mahasiswa Riau. Kelompok studi mahasiswa Riau adalah pecahan dari KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Di antara mahasiswa Kesepakatan Minangkabau senior kami, kakak kelas kami, UDA kami adalah Ustadz Jel Fatullah. Dulu ambo memanggilnya UDA, Dajel. Sesudah pulang ke Sumatera Barat, ambo calia orang memanggilnya Ustadz. Ambo pun kini berubah pula. Artinya kita selalu siap menerima perubahan. Tahun 2000 kami sama-sama berangkat haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dari Kairo 7 jam naik mobil bus ke terusan Suez. Dari Suez dipukul ombak di empas gelombang. 2 hari 2 malam sampailah ke Jeddah. Sampai ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah. Sama beribadah, sama bekerja, menyambung hidup. Akhirnya tahun 2002 ambo pulang. Sesudah itu pai lagi ke Maroko, 2008 pulang. Kemudian kami pun berjumpa lagi dalam episode Nangka Duo. Kalau pertama dulu sebagai pelajar sama-sama di Al-Azhar, kemudian sesudah itu sebagai da'i mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan kami sejak tahun 2000 sampai kini 2022 sudah 22 tahun. Bersama di dunia, bersama dalam dakwah, bertetangga di surga. Hebatnya jamaah. Padahal enggak doang gua aja. Tapi sadonya setuju. Amin. Itu menunjukkan jamaah kok hatinya barasih. Sesuci bajunya. Walaupun lah dipakai dari pagi tadi. Lalu kemudian pada tahun 2008 baleh, sebelum bulan suci Ramadan, ambo diundang oleh televisi di Jakarta. Sampai di Jakarta, diatu-atunya ambo. Mesti pakai baju iko, di menit sekian mesti tersenyum. Mesti pakai make up. Ambo tak bisa bantu itu. Kece ambo, batalkan. Tapi awak lah tiba, tak batalkan. Ambo tak suka diatu-atu ceramah ambo. Kalau mau, biarkan ambo ceramah sesuai. Ya ni makeup. Memakai makeup lo bencong lo. Lama-lama bahasa lero encelianya. Ambo pakaian ambo, biar pakaian bantu iko. Sesuku hati ambo. Ambo berceramah, bila ambo galak, bila ambo menangi, bila ambo berang, jangan dia tua tu. Suku hati ambo. Kalau ndak ambo mengikui, ikui ambo. Kalau ndak, stop. Akhirnya ndak jadi. Ambo dengan Habib Umar bin Hafiz, keturunan Rasulullah SAW dari Yaman, datang. Kami pun mengajainya di salah satu hotel. Ambo menginap di hotel itu. Lalu kemudian kecek tim, ada orang ingin basuo aja ustaz. Dimawa basuo, rancaknya di kamar saja sebab di bawah rami orang. Deko kalau turun ke bawah orang kau minta foto satunya. Iyalah, bawanya kate masuk ke kamar. Bocah lihat orang kau rambutnya panjang. Bawa baju kaos, celana jeans. Ah masalahnya kok baru tobat. Siapa namanya? Herman Sapar. Gimana gampangnya? Bukit Tinggi, orang awak, tapi bisnismen di Bandung. Sesudah itulah inya menjadi tim Ustadz Abdul Somad. Kama-kama saja ambo ceramah dari Sabang sampai Papua, sehari sebelum ambo ceramah, nyulah tibo duluan. Mengecek aman apa ndak aman. Andai ado santet di situ, inya duluan kanai. Inya mengecek hotel segala macam. Puncaknya adalah dibawanya ambo tablik akbar di Stadion Bandung Lautan Api, tim relawannya saja 2.000 orang. Dan yang hadir pada malam itu 200.000 orang. 3 kali lipat penduduk Bukit Tinggi. Jadi Bapak Ibu faham, sedangkan 200.000 orang mudahnya ngumpulkan. Apalagi lah beberapa TPS. Lalu kemudian kalau ambo pulang ke kampung ama ambo, basuo ke rumah ama, anak kemanakan, inyolah bantu keluarga. Jadi keluarga ambo ndak tahu bahwa inyo iko bisnismen, bahwa inyo iko sukses di Bandung, ndak tahu. Nan tahu orang itu inyo membawa koper ambo, membawa tas ambo, membawa sendal ambo. Jadi waktu di share foto wali kota Bukit Tinggi, dicari orang. Iko nan membawa koper sama tas dulu gitu. Lalu kemudian sampailah pada puncaknya. Ambo lah sukses di Bandung kecenya. Kece ambo awak sukses indak sukses sebelum awak menjadi rahmat untuk orang kampung awak. Buatlah program membagi bareh. Maka dibuatlah yayasan namanya Bukit Tinggi Madani. Membagi bareh ke kampung-kampung, ke daerah. Cari orang susah. Sebab pesan Nabi, absus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, agih makan ke orang miskin. Lalu kemudian program itu pun berjalan. Kemudian keceknya, iko ustaz, lebih hebat, lebih banyak orang dapat makan, tapi syaratnya apa? Awak mesti jadi wali kota. Lalu kemudian ampek mato ambo sabi ada 3. Nampak tamo kalau awak jadi wali kota inda ado hari libur Sabtu Ahad. Sebab di hari Sabtu Ahad itulah orang akan datang bertamu ke rumah awak. Siapkah awak inda ado hari libur untuk keluarga? Kalau siap majulah, kalau inda jangan. Nang kedua, kalau jadi wali kota berarti bisnis di Bandung awak inda bisa all out 100%. Sebablah babagi. Apakah siap bisnis iko indak seperti dulu lagi? Nang ketiga, ada kepuasan batin awak bisa menolong fakir miskin, anak yatim, duafa, masajid, program dakwah Islam dengan APBD. Duo hilang, cie dape, tapi bukan materi, kepuasan batin. Kalau siap hilang duo dape cie, teruskan. Tapi kalau ndak siap, jangan. Keceknya, siap. Oke, bini siap apa ndak? Awak siap, bini tak siap? Insya Allah siap ustaz. Cik lagi. Apa lagi ustaz? Siap kalah. Sebab sado orang siap menang. Tapi kalau tak siap kalah, beko mengecek suram. Keceknya siap. Kalau siap, bismillah. Lalu kemudian Ustaz Jalfatullah Uzma, Ustaz Zulkifli M. Ali, Ustaz Akhir Zaman, Ustaz Hari Kiamat, Ustaz Tengku Zulkarnain barampe ambo Uzma Dajjal Ustaz Tengku Zulkarnain awak bakal liliang yo ambo kampanye untuk gubernur Sumatera Utara, ambo bakampanye juga untuk beberapa daerah, tapi nang paling barek rasonyo di Bukit Tinggi. masuk pasar, keluar pasar, basuo, panjual ikan, panjual ayam, panjual talu ayam. Dima-dima ambo ceramah, urang nama ngajak ambo minta salam. Di Bukit Tinggi, ambo nama ngajak tukang ikan. Oh salam, jangan lupa coblos nomor 2 yo. Lalu kemudian berdatanganlah fitnah-fitnah. Abdul Somad adalah ulama su', ustaz jahat, ustaz politik, mendekat kepada penguasa. Nanti jangan-jangan kalau ledu dua ini akan dapat program pengaspalan jalan tol langit. Sesudah duduk baru ikolah ambo datang ke Bukit Tinggi. Orang menganggap kalau ambo kalau nyo duduk beko jadi wali kota, ambo akan khutbah Jumat, ambo akan mengambil jadwal kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, pengajian malam, iktikaf tiap malam. Lah setahun jadi wali kota, baru ikolah ambo datang ke sini. Istri ambo, mertua ambo, adik ipa, kakak ipa ambo datang liburan. Di mawak rancak, kami ingin nginapnya di Bukit Tinggi. Indak, awak menginap di Padang Panjang. Mana? Kalau awak di Bukit Tinggi, beko wali kotanya tahu, inyo diapui awak, inyo fasilitasi awak, inyo kanai fitnah. Jangan sampai nyutau. Sepupu-sepupu ambo datang, ingin mancaliak jam gadang, ingin mancaliak lubang japang, ingin mancaliak rumah Bung Hatta. Kami dengar yang tim UAS dulu itulah jadi wali kota kini. Iyo, kami inginlah jalan-jalan silaturahim. Indah. Kalian cari hotel di Padang Panjang, di Padang, silakan. Tapi Bukit Tinggi, no. Mangga. Kalau nyo tahu kalian tibo, sepupu ambo akan datang, nyo japui, nyo fasilitasi basuo, dipoto, diupload di YouTube, diupload di Instagram, diupload di FB, maka nanti menjadi fitnah di surau. Inyo kini bukan lagi sosok Herman Safar, tapi inyo menjadi pemimpin. Lah banyak orang suko, tapi banyak juga nan indak suko. Jago harkat martabatnya. Alhamdulillah ambo bisa memahamkan keluarga, sepupu ambo, ipa ambo, mertua ambo. Tapi kemudian orang mengatakan, nah nampaknya Ustaz Somad lah pacah kongsi. Mangga enggak datang lagi ke Bukit Tinggi. Kece ambo, kalau khutbah Jumat, tablik akbar, pengajian, awaklah selesai. Ambo akan datang ke Bukit Tinggi, syaratnya dua. Nampak tamo, meresmikan rumah Quran di setiap kelurahan. Nang kedua, wisuda anak-anak tahfiz Quran. Jadi sebenarnya program awak sore kok ndak ada. Program inti tadi adalah penandatanganan 10 duo baleh rumah Quran. Setiap kelurahan mesti ada rumah Quran supaya awak kembali ke surau adat basandi syarak, syarak basandi kitab. Alhamdulillah tadi basuo ambo menghimbau kepada seluruh masyarakat Bukit Tinggi yang punya rumah cie duo tigo. Ambo hanya menghimbau yang punya rumah duo tigo. Adapun yang punya orang rumah duo tigo, indak ambo urus. Maka wakafkanlah rumah itu untuk rumah Quran. Sebab kalau awak mati sadonyo batinggalkan rumah nan besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal. Tapi ada rumah yang akan awak bawa kekal abadi. Itulah inyo rumah wakaf rumah Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, iko rumah iko rancak bana di tengah kota lah diwakafkan. Wakafnya sampai hari kiamat 2 tahun saja. Namanya wakaf manfaat. Gaji gurunya, kurikulumnya, ba'a model sistemnya, metodenya, sadonya sudah dibentuk APBD menanggung gaji guru. Nah selama itu gaji gurunya 300 ribu, digaji 3 bulan sekali, itu pun disunat masal hampir habis. Nah kok alhamdulillah gajinya standar. Itu adalah perjuangan. Tadi pulau ambo bersama Ustaz Jalfatullah menjadi saksi akad. Apa? Ambo penjual pedagang buah. Ibu, saya menjual telur ayam. Bapak, saya jual madu dan kurma. Modalnya berapa? 10 juta. Pinjamnya di mana? Pinjamnya ke Jam Gadang Tabungan Utsman bin Affan. Ambo cuma nanya ingat, cuma ngetes aja kira-kira jamaah aku lah tahu atau belum. Apa kece apa-apa yang kami saksikan tadi? Angkat tangannya. Pak Wali, Pak Haji Herman Sapar, kalau bisa dibuatlah ikut tiap tahun. Supaya selamat kami dari julo-julo. Selamat dari rentenir lintah darat. Sadonan di air, kalau nyo naik ke darat, jahatnya luar biasa. Di antaranya lintah darat. Nangka dua buayo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kota kami rajin puasa Senin Kamis. Wali kota kami rajin sholat tahajud. Wali kota kami rajin sholat duha. Itu bukan amal wali kota. Amak-amak pun bisa membuat itu. Anak ketek pun bisa beramal bentuk itu. Amal wali kota adalah menghilangkan riba rentenir. Maka setujuilah konversi dari bank konvensional ke bank nagari syariah. Menghilangkan rentenir riba haram. Membangkitkan semangat anak-anak untuk mengaji, menghafal Quran. Acaranya di setiap kelurahan mesti ada rumah Quran. Beko kalau Allah ada setiap kelurahan, setiap RW mesti ada rumah Quran. Kalau masyarakat indak percaya, dibuatkan akadnya wakaf. Dibuatkan akta ikrar wakafnya melalui kantor Kementerian Agama. Ambo wakafkan rumah Quran iko untuk Kementerian Agama sebagai saksi pembuat akta ikrar wakaf tunai. Sebab kalau sudah diwakafkan, layu habu tak bisa dihibahkan, walayu rasu tak bisa diwariskan, walayu ba'u tak bisa diperjualbelikan. Jabatan indak lamo, paling lamo 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Tapi hisapnya di akhirat lamo. Penduduk Bukit Tinggi barang 70,000 orang. 120,000 orang. Bayangkan itu di akhirat. 120,000 orang akan mengantri menuntut awak. Itulah sado ASN kota aku. Kan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau awak tidak memperjuangkan, orang berpikir, kalau ambo tolong program tabungan Utsman bin Affan ko ambo dapat apa? Kalau ambo support program rumah Quran setiap kelurahan ni ko ambo dapat apa? Awak kanlah digaji. Gaji itu dari mana? Dari APBN, APBD. Maka awak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kau Ustaz Abdul Somad kau berang ke ASN bila inyo ndaklah ASN lain nampaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap beras, setiap air minum, setiap tetesan nikmat akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma idzin anin naim. Tapi insyaallah hebatnya kalau awak mensupport dakwah Islam, maka akan mendapatkan amal jariah. Wali kota, Pak Sekda, asisten 1, asisten 2, asisten 3, asisten sampai barat? Sampai 3. Sado pegawai ASN kota iko mendapatkan amal jariah dari rumah Quran sampai hari kiamat. Dari bunyi amannya bantu ndak percaya. Tapi kalau kota, kabupaten, provinsi memfasilitasi perbuatan haram, riba, maka akan mengalir juo dosa jariahnya sampai hari kiamat. Itulah maka pentingnya awak memilih pemimpin yang adil. Sebab kalau tidak, sesuai dengan kapal awak, kalau nakodanya tidak adil, dibawanya awak ke neraka jahanam. Awak doakan, seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Akan dirabi orang lain. Tapi mintakanlah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena satu daerah akan mendapatkan keadilannya insyaallah. Ambo tetap mendoakan Pak Haji Herman Sapar, Wali Kota Bukit Tinggi, beserta seluruh perangkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bukit Tinggi, senantiasa amanah, takwidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beko kalau dituntut di hadapan Allah, ditanya, mengapa kamu berkhianat? Mengapa kamu curang? Mengapa kamu korupsi? Mengapa kamu makan haram? Karena saya dikampanyekan Abdul Somad dan Ustadz Jel. Ah, karena ya, Wak. Tapi yang pula lape, lambo sampaikan. Manusia kok lupo. Dek lupo itulah makanya disabit manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupo. Tapi ada yang lebih parah daripada manusia. Lupo bini, lupo anak, lupo kampuang, lupo namo. Itu namanya bukan manusia, amnesia. Jadi kalau ada kawan awak nan lupo-lupo, itu berarti inyo manusia. Orang nan lupo iko diinge-ingekan, mainge-ingekan itu namanya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jelfatullah dan Ustaz Abdul Somad. Pulang ditanya di orang, ah caranya tadi tausiah. Apa arti tausiah itu? Pokoknya tausiah saya lah. Apa yang dimuliakan Allah? Nah, bacaronyo awak menjago integritas kece orang kini. Marilah kita sebagai ASN menjaga integritas kita, kejujuran kita, bahwa kita kalau awak menjago integritas dek dikawal oleh Dirjen, Inspektorat Jenderal, BPK, KPK, iko sadonyo manusia. Diawasi oleh atasan, atasan akan keluar kota. Diawasi oleh CCTV, akan ada pemadaman bergilir. Diawasi oleh kamera, kabelnya digigit tikus. Diawasi oleh siapa? Maka pengawasan yang paling sempurna adalah dia. La ta'khudhuhu sinatun. Bagaimana cara merasa diawasi Allah? Itulah maka disyariatkan puasa. Kalau awak sedang puasa, masuk ke kantor wali kota Bukit Tinggi. Di kantor wali kota Bukit Tinggi ada toilet kamar mandi. Awak masuk ke dalam toilet, awak kunci. Kantor nyoba kunci. Komplek nyoba kunci. Toilet nyoba kunci. Di dalam indah ada apa-apa. Dan awak saat itu jam 2 siang sangat haus. Kerongkongan terasa gurun Sahara. Jangankan seteguk dua teguk air, satu bak tuh habis. Awak masukkan kepala awak ke dalam. Sesudah itu awak tarik keluar, kariangkan bibir, miringkan kepala. Buek gaya buan tu urangkan akan mati. Ndak ada nan tahu. Tapi indak ada surang pun nan melakukan itu sebab ada keyakinan di dalam bahwa inyo diawasi Allah. Itu maka ibadah yang paling minim riaknya adalah ibadah puasa. Kalau sholat, oh dicali orang. Beda sholat di depan orang sama di kamar surang. Kalau di kamar surang, bismillahirrahmanirrahim. Bantu dapet bakwan angek. Tapi kalau di muka orang, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau makmumnya anak gadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi kalau haji, umrah, barangke umrah 2032, kendurinya 2022. Tiap tahun, Bapak Ibu silakan datang nanti ke rumah ya, ada acara kenduri mau berangkat haji. Berangkatnya kapan, Bu? 2032. Tiap tahun kenduri, 2031 mati. Ria. Apalagi kalau sedekah. Oh, nampak orang. Siapa membangun masjid kau? Ana mau masjidnya? As-Somad. Tahu sada orang. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Oh, lamonya. Padahal batu cie. Wah, mau tanya lo ke tim. Lagi duit kamera. Alun pak, signal lemah. Ayo sebentar. Tapi puasa ndak ada orang yang tahu. Makanya dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya secara khusus. Maka beruntunglah ibu-ibu nan biasa puasa Senin Kamis. Banyak manfaat puasa sunat iko. Badan slim. darah cair tidak membeku karena banyak kolesterol, gula dan minyak. Alhamdulillah kini minyak susah. Lalu jangan fokus banget ke situ. Lalu kemudian awak selalu merasa diawasi Allah. Kalau ada orang memajak awak macam-macam, kabarnya suami si anu, anak si anu, bini si anu, cucu si anu, si anu, si anu, si anu. Shhh, awak sedang puasa. Saya tidak mau pahala puasa ini hilang. Diam. Kata Nabi, tak ada gunanya puasa kalau banyak membicarakan aib orang lain. Ribah, namimah. Jadi, Pak, sesudah babuku awak semua. Berarti integritas awak masih limited edition, hanya sebatas maghrib saja. Jadi sebenarnya ibadah itu ada ujung targetnya. Sianan diundang bapuaso iko, bukannya ayuhan nas, bukan sado manusio. Ya ayuhan ladina nan pacayo sajo. Nan indak pacayo, boleh indak puaso. Makanya awak saksikan di bulan puaso, banyak orang nan indak pacayo. Dia teh nyonda ado nampak orang, tapi kaki ado di bawah. Hantu kan biasa bantu itu kan? Oh, hantu sebaliknya, kakinya ndak ado. Nah, di bulan puaso kok kakinya nampak, badannya ndak nampak. Namanya rumah makan hantu. Nan diundang puasa itu cuma ya ayyuhalladzina amanu. Akhir tujuannya adalah la'allakum. Maka kalau lapeh 29 hari, 30 hari itu memang dapeknya takwa. Mudah-mudahan kita bertakwa. Tiba-tiba ada ibu surang, aniang aja, tidak ada nyambi amin. Loh, ibu kok tidak nyambi amin? Ambulah dapet takwa. Ah, makasih ibu, rupanya nama lakinya Muhammad Takwa. Ngapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami sarapan pagi lah makan katupek gulai paku di Pakanbaru, sampai warung, kurang awak juga. Pas sarapan, Ustaz Somad patang mancali orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya pak. Itu apa tu orangnya, masya Allah pak Ustaz. Apa kau tahu? Dulu waktu kami masih zaman jahiliyah, kami bawa kan kainyo pitih sakoper. Mau minta proyek. Pak, anak bapak di Australia kan? Iya. Perlu banyak uang dolar kan? Iya. Ah, ini sekedar ya, sekedar basa-basi lah pak. Ini tadi ada kami dapat. Nih. Di bukonya piti itu, dikuncinya balik, disuruhnya kami pulang. Bawa, saya tak mau anak cucu saya makan haram. Ternyata orang yang berintegritas itu masih ada sampai kini. Cuma ini hampir-hampir punah. Perlu dibudidayakan. Bantuannya lah macam film Jurassic Park. Dinosaurus. Lah hilangnya. Tapi insya Allah di Bukit Tinggi kok sado orangnya berintegritas. Dari Bunyaminnya ragu. Ustaz Somad tu baca itu bantuan itu kan dek inyo ndak PNS, dek inyo ndak pegawai, dek inyo. Oh, iko bidang awak masing-masing. Mang anda ustaz saja nan jadi wali kota. Mang anda ustaz saja nan jadi gubernur. Ambo ndak mau. Jadi wakil presiden jadi ambo ndak mau. Ambo sampai mati jadi ustaz. Sebab dulu datuk ambo bepasan cucu ambo nan surang iko mesti sekolah agamo, mengajarkan halal haram kepada anak cucu ambo. Itu pasalnya. Cucunya sampai puluh orang. Cucu ambo nan surang iko sekolah agamo. Kalau ambo idui, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk membiayai inyo sekolah. Tapi kalau ambo mati, kalau ambo idui, ambo menyekolahkan inyo. Kalau ambo mati, lah ambo siapkan. Begitu pasan. Maningga inyo, kebun kelapa itu pun ikut mati. Hidup sagan mati ndak mau, akhirnya dijual adik ama ambo. Tapi alhamdulillah, ambo dapat beasiswa S1 Al-Azhar Kairo Mesir, dapat pula S2 di Maroko, S3 ambo ajukan beasiswa ke Kementerian Agama 3 kali ndak dapat. Entah apa salah ambo. Tapi akhirnya selesai jua, dan alhamdulillah mendapatkan S1, S2, S3. Cuma kok kalau ambo ceramah tausiah dibuatkan orang baleho 2 meter panjang. Bayangkan kalau nama ambo itu ditulis di dado. Sampai ke ketiak. Sampai kini ambo ndak ada kartu namo. Bayangkan kalau ambo punya kartu namo, sagadang amplop. Bukan dek ambo pintar, bukan dek ambo cerdas, tapi dek datuk-datuk dulu yang baniek baik. Innamal a'malu binniat. Dipuaso itu niatnya beda. Kalau sholat ndak ada waktu khusus berniat, tapi puaso sebelum azan subuh mesti berniat. Yang melafazkan niat biasanya perti nawaitu shoma ghadin an ada ifardi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Keluarga amonan dari Muhammadiyah indak melafazkan niat dalam hati saja, sah dua-duanya sah. Dulu orang baca kak gara-gara niat puasa kok antara perti dan Muhammadiyah, alhamdulillah kini indak baca kak lai dek dua-duanya sama-sama indak puasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka baniek puasa sebelum azan subuh berkumandang. Tapi ada imsak bu ya, imsak itu lampu kuning. Apa makna lampu kuning? Kalau normal berhenti, kalau terlambe gaslah sekancang-kancangnya. Nanti sebelum diupload tolong dihapus, beko Pak Kapolsek berang. Tajago awak jam ampe 50. Babunyi sirine imsak. Makan apa nak makan? Makan. Tapi waktu ndak sampai lagi, pai ke dapur, ambil nasi, ambil sambal, a blender. Nawa itu soal dia. Mana sampai mangunyah lagi? Ndak ada kunyah-kunyah kanan kiri, gol, selesai. Tapi kalau suasananya aman, damai, tentram, maka tenang-tenanglah. Berbunyi sirine, gosok gigi supaya jangan ada yang nyangkut-nyangkut, pergi ke masjid, lalu kemudian sholat subuh. Jangan keluar masjid, sempatkan untuk, tapi beko telambe karajo awak ba'a maghrib jam 6.30. Maka sampai jam 6.30 awak di masjid itu, jam 6.30 pagi, kiro-kiro kalau awak di Bukit Tinggi, di masjid iktikaf sampai jam 6.30 pagi, apakah talambe ke kantor wali kota? Indah. Maka di masjid aja. Ibu kok keluar masjid? Masakan suami. Hah, kan puasa. Lupa. Masakan anak. Ketahuan, gak biasa bohong. Sampai jam 6.30. Sesudah itu kemudian sholat sunat isyraq. Pakai qob. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa nan sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatal isyraq, rak'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Sesudah itu baru pulang ke rumah. Lalu kemudian berpuasa. Banyak orang menganggap puasa mengurangi etos kerja. Masuk kantor dengan 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Puasa tidak mengurangi apapun. Tetap semangat bekerja. Jam karajo Bapak Ibu di kantor Wali Kota Bukit Tinggi ada perubahan selama bulan puasa? Jadwal masuknya berubah. Jadwal pulangnya juga. Banyak orang berprinsip, waktu selesai, capek-capeknya pulang. Mengapa capek pulang? Kita tidak boleh mengulangi kesalahan dua kali dalam sehari. Kalau terlambat datang, maka pulang jangan sampai lambat. Aduh, orang bantu ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap seperti jam biasa. Kalau ada keringanan, dispensasi manfaatkan indah apu-apu. Setiap menit, setiap detik, awak di kantor, digaji APBN, APBD, awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menuntut awak barak, 1.000, 1.200.000 orang Bukit Tinggi. Ikolan yang disabui dengan muflis. Atadru namal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Nabi muflis adalah man yati yaumal qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah salatnya banyak, salat duha, salat tahajud, salat tarawih, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, zikirnya banyak, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tapi ternyata nyo akalama lahadza memakan harato urang dengan cara batil, tidak menunaikan amanah. Ukhidat hasanatuhu, diambil pahala ibadahnya, turihat, dicampakkan, diberikan kepada orang-orang yang inyo aniayo. 1.120.000 orang menuntut, cie orang mengambil puasonyo, cie orang mengambil zikirnyo, cie orang mengambil zakatnyo, cie orang mengambil sodakohnyo, habis, tidak bersisa. Summa turihat ilaih, habis dosa, habis pahalanya, tidak ada. Sementara yang menuntut masih panjang. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Summa turi'at ilaihi, dicampakkan kainyo. Summa turi'at finnar, dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ikola orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena tidak sholat, tapi karena menganiaya, menzolimi orang lain. Maka mudahkanlah urusan orang. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Mestinya begitu. Tapi akal orang babaliak-baliak kini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang nan berprinsip bantu iko, itu kalau diperiksa utaknya sungsang. Kenapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Sampailah sore, kalau kebetulan pulangnya jam 4 pulang, jam 5 pulang, jam 6, duduklah di rumah, buka Al-Quran, 30 menit menjelang azan maghrib, waktu mustajab berdoa. Tapi apa yang terjadi di kampung awak, di kota tampi awak tinggal? Justru jam 6 itulah jalan macet ramai, urang keluar rumah, suami menyiapkan sepeda motor, ditanya dek bini, udah kan kamu? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pulang membawa segala macam makanan, nan alun ado di zaman datuk nenek moyang awak dulu, nan dibawanya pulang adalah kukus semangka, dek gak bisa digoreng, gak ada minyak leh. Macam-macam di bawah orang. Sebab orang nambah puasa itu hawa nafsunya luar biasa. Mancalia oto warna hijau disangkonya melon. Padahal Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Mancalia jilbab ibu warna merah disangkonya semangka. Sadonya ingin ditelan. Air danau maninjau rasanya tidak selesai awihnya. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di bulan puasa itu masalahnya, sado azan kota danga seperti azan maghrib. Azan zuhur pun bunyi azan maghrib juga. Masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, makanan nan tadi habis. Kecek ibu, uni, ama. Ah, itulah kanda. Iyo, ndak usah awak ulang lah ya. Besok jam 6, payu lah. Kalau ada suami ibu bentuk itu, berarti inyo masih manusia. Inyo pa lupo. Luponya punan terjadi patang semalam. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, makanan paling elok itu bersedekah. Man fattara so'iman, siapa nan menyiapkan buko puasa untuk orang nan ba puasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang nan bapuaso. Cuma kadang orang menyiapkan buku puaso iko ndak sesuai jamnyo. Kalau makanan iko lamaknyo lalu ditenggorokan awak jam 6.30, maka ditenggorokan anak yatim fakir miskin pun jam 6.30 juga. Banyak orang basedekah kira-kira pulang tarawih jam 10. Apa yang tak siapa mental ini. Sampai ke rumahnya diciumnya santan lah asam. Mak asap, makan saya lah nak. Dimakan jam 9, jam 10 makan, jam 2 balik mati. Dicek di rumah sakit, dek santan basi. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi. Orang Mesir ndak kayo. Orang Mesir bukan bantu orang Saudi Arabia dan minaknya banyak. Mesir itu lebih susah daripada awak. Tapi ambo di Mesir, ampek kali puasa, tahun 2002, 2001, 2099 sampai kali puasa indak pernah masak buku puasa. Sebab di Mesir ada namanya Ma'idatul Rahman. Ma'idah meja makan. Ar-Rahman Allah Ta'ala. Meja makan panjang di stasiun kereta api, di tanah lapang, di samping masjid, di rumah sakit. Aduh aja urangan bersedekah, ndak tahu. Hari patamo ayam. Ayam saja isi meja. Jam 6 sore duduk. Sadonan duduk tu pesek-pesek orang Indonesia. Yaman. Ayam. Ayam. Orang Mesir memotong ayam itu cuma dua kali potong. Cek dua. Karena potongan ayam di Mesir paling keteknya seperampe. Bukan batu jam tempe awak. Awak pun heran. Apa kok ayam lain batu? Pas ditanya, apa kok? Cincang. Hari nangka dua, daging. Kalau ibu masih ingat lagi dulu sabun telepon. Sagadang itulah daging. Cuma tambah acara orang itu memasak, bisa disendok macam agar-agar. Lunak. Luar biasa. Jadi sangat cocok untuk orang tidak bagi gila. Luar biasa. Tambah yang lama waktu makan di Mesir itu. Di kampung Ambo, dagingnya tipis. Wadehnya minta ampun. Dimakan sekali mencret dua hari. Hari nangka tiga ikan. Ikan tu saya ku gadang-gadang ikan diagih ke sado orang. Mahasiswa Al-Azhar dari Afrika, dari Eropa, dari Uni Soviet, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan. Makan sadonya. Begitulah. Semangat itu kami bawa ke Pekanbaru. Jadi tahun patang kami buatkan 200 paket babuko basamo gratis. Tahun iko pun dibuat lain. Yang ingin support bisa calia di Instagram Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa follow dan... Kami tidak kaya, Buya. Kami tidak ada jabatan di kantor. Kami ASN biasa. Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau memasak, pesan Nabi, banyakkan kuah. Tidak sanggup awak bersedekah daging, ayam, kambing, kuahnya saja. Tapi jangan dek ceramahiku. Kuah itu. Jangan tiap sore lagi kuah. Itu ASN kantor wali kota. Ketinggi. Dulu banyak daging di aginya. Sejak ceramah Ustaz Somad tu kuah saja gini. Ambo juga nan kanai. Lah awak datang setahun sekali pun kanai juga. Nah, lalu jangan banyak-banyak bana. Usahakan jangan pakai es. Ambo memang tak bisa minum es. Sebab kalau ambo minum es, hilang suara. Tapi bapak ibu tak ceramah, boleh. Tapi yang paling eloknya ayangnya. Minuman yang dibuat Nabi SAW adalah kurma dimasukkan ke dalam, dibelah-belah, buang bijinya masuk, kemudian disiram pakai air hangat, agak-agak jam ampek jam 5, kemudian jam 6.30 menyatunya, itu yang paling elok diminum. Karena usus awak kok kering, maka kalau masuk nan angek manis, maka elok. Kita kok enggak ada yang manis-manis ini? Ini kan mau buka puasa. Yang manis tuh aku. Lah habis. Nazaibu yang dimuliakan Allah. Jangan makan banyak bana. Sadiokan parwi dibagi tiga. Sepertiga makan, sepertiga napas, sepertiga minum. Kini orang kalau dalam bulan puasa, ndak ada lagi bagi sepertiga. Sadonya cendol kate, nasi kate, angok tinggal setengah. Beko waktu buka puasa ambo yakin banyak apa ibu ko senyum surang inge Ustaz Somad. Hello, kalau awak masih inge berarti masih mendoakan. Dan sudah itu jangan lupa tarawih. Itulah mako jangan makan banyak tadi sebab kalau lo banyak awak pun tarawih tadi duduk saya. Ibu ndak tagak Nabi boleh solat sunat duduk. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Di Bukit Tinggi bantu itu juga? Tidak ada? Oh, ndak ado. Ado. Nan ado bue. Nan ndak ado, ndak dibue, ndak apo-apo. Jangan baca kak gara-gara itu. Kalau ado, indak salah. Kalau indak ado, indak juga salah. Cuma kadang kalau indak ado Bilalnya, makmum kau ndak inge. Kerokan parah aku. Iko terawih apa witir? Maka kalau ada Bilal, Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Witir. Nanya makmum dah ingat. Ya tagak dulu, tagak dulu. Tanya, apa? Apa dah ingat? Cuma apa-apa, kok kadang orangnya malu sagan. Sembayang, sayang Allah. Apa sebenarnya? Terserah Allah aja. Aduh orang bentuk itu. Mana lesah solatnya, terserah Allah. Allah Maha Kasih dan Sayang. Iyo, tapi dalam fikih innamal a'malu bin niat. Cuma ibu-ibu orangnya tegas, walaupun dia di belakang pakai tirai juga tanya, "Pak Imam, aku." Imam kok menjawab, "Lo witir tigo." Kira-kira mana rancak? Dijawabnya witir tigo atau pakai "Shallu shalatal witri salasa raka'atin asabakumullah." Ambo cuma ingin membuat awak rasional, jangan terlalu kaku tentang masalah. Iko bukan menambah-nambah ibadah. Iko kan sekedar dirjen upacara. Siap, gerak. Sama bantuin. Ah, dijawab dia anak-anak. Sesudah awak tarawih, witir. Sesudah witir, jangan langsung pulang ke rumah. Membaca Quran tada. Selembar. Selembar, selembar, selembar, selembar, selembar, 10 lembar, 1 juz. Sadaqallahul azim. Pulang, pulang insya Allah jam 9, jam 10, langsung lalo. TV mati. Sebalik, 2 balik, 1, 2, 3. Bangun untuk sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Indak witir lai sebab tadi sudah sholat witir. Tapi kalau tadi alun witir, maka witir di akhir malam. Indak boleh 2 kali witir sebab kecik Nabi, la witrani fi lailatin, jangan sampai 2 kali witir. Ramadan tahun muko akan ado, 2020 ampe akan ado, 2025 akan ado. Tapi awak alun tentu ado. Anggaplah iko Ramadan nan terakhir. Akhirnya wakat tujuanan memisahkan awak. Tadi yang mau anggap jam 6 selesai, rupanya lah jam 6 lewat 10. Ambo menyampaikan tausiah iko, indak sadonyo perasaan tu samo. Tapi di kantor wali kota Bukit Tinggi ko rasonyo santai. Mungkin dek hati bapak ibu ko terbuka menerima tausiah. Kadang di beberapa tampek pernah ambo tausiah itu cuma 5 minit. Sebab ambo cali orangnya seram saja. Makin matonya tajam. Bila itu ceramah menunggu buka puasa. Sejak itulah ambo nak mau lah. Asal ada undangan. Assalamualaikum sesuat. Waalaikumsalam. Bisa tausiah jam bara. Jam 6 menunggu buka puasa. Tidak trauma ambo. Ajam bantu mencari ayam goreng yang cari awak. Rasanya itulah yang dapat ambo sampaikan. Ambo mohon maaf atas segala silap, khilap, salah. Mudah-mudahan pertemuan awak ikut pertemuan yang diridhai Allah. Ambo ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Ambo doakan mudah-mudahan kota Bukit Tinggi tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh ke Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.